Assalamualaikum di awal kata, salam kaganti sirih cupinang kaganti rokok nan sabatang. Panik lah raso berparantian, kok pelak lah raso berpelindungan. Au sudah diberi ayah, kok litak lah diberi makan. Sawatu lagi ke sidang narami, sidang kok bakan dak tabu namani. Kok tabu tiba rau nan ada di kami, jangan menjadi upik dan puji. Kok nak bakan dak lamang sarato jeruti, cuma nan asia di pihak kami, hanyalah onde-onde je kodok ubi. Bagati melepo. Kami bermain dan menumudo. Cikok tak singguang usaha marabo. Yo. Kurang parabo capek tuonyo. Beko bakal luak bantu orang kata lah. Antah ketika kau nak sanang elok. Antah wakatu kau nak sanang bayak. Sadang rencak bungo kekembang jalo terserak ikan tiba. Sanak teragak kami tercinta. Adi dalam album Pok Capai. Malibo, yuk cakera. Ambo bukan datang sendiri saja. Ambo datang berdua. Ada teman saya. Siapa namanya? Si Lepai. Imbaranya? Itulah dia, Lepai. Oh, iko mo. Ambo di Lepai urang namokan. Di Batu Jangka kampung ambo urang namokan. Sampai kini ambo alu makan. Itu pus-pus lam namanya kamu tu. Apa artinya pus-pus lam tu cakera? Pusar-pusar ke lambung. Kalau si Cakra membawa jantan, kalau Ambo membawa padusi. Oh, padusi. Yo, itu namanya kencang kebetina kamu ya. Mana dia? Ya, mana lepo? Mana dewek tu? Ambo Ibo lo. Ete kadai! Hei, ya santian ya. Hai! Hai, konyo. Badan do, badan nama lepo. Kenalkan nama Ete. Denai bernama Ete kadai. Kaki tete. Panjang tungkai. Suko mengale di tanah balai. Sampai kini ango ambo bon patai. Butuak bau na. Iyo gak lain pula si konyiknya teh ini ya. Kalau apa lelepo ke tampuang teh udah mana lepo? Tampuang apa kicang lepai? Mau kasih mau kampuang. Pia mana na? Ayo. Apa suku teh? Apa bi teh? Siapa dewe teh? Dadah atau tungkai? Lala tu, muat dan menengah kelihat. Onde. Pamua ete koma. Sama hati dan sama bini rintang manjanga. Ala jaleh parui delita, nasi indah nyomasa. Dak bau tak, dak apa-apa na. Ilo manjanga, lupo batanda. Anak di rumah, lah balai mak pea. Sabana mua, parangai bini sabana mamua. Laga rintang malaga, laba cando urang kayo balinda. Cikok den pulang karaco, piti-piti nanyo tanyo. Indak nyo tenggang, badan den leno. Mua sabana mua, parangai bini sabana mamua. Laga rintang malaga, laba cando urang kayo balinda. Sabana malang den dape bini, onde ma kancang kapiti. Kini ko baru tangan bulan pertama alaman ni manis aco bulan kedua alamannya pulo barangainyo bulan ketiga maraso di narako bulan selanjutnya namua den gilo mua sabana mua barangai bini sabana mamua laga rintang malaga laba cando urang kayo balinda jiko den pulang karaco piti-piti nanyo tanyo indaknyo tenggang badan den leno mua sabana mua barangai bini sabana mamua laga rintang malaga laba cando urang kayo balinda Sabana malang den dape bini onde ma kancang kapiti kini ko baru den ai rasokan abonan dulu mandeh katokan baru matang go bukan laringan indak samudah membali atapa tangan bulan pertama alaman nih manis aco bulan kedua alamannya pulau barangainyo bulan ketiga maraso di narako bulan selanjutnya namua den gilo mua sabana mua barangai bini sabana mamua laga rintang malaga laba cando urang kayo balinda Cakra lepai. Yo lepo. Apa kabar? Ambo sadang kasmaran jo anak Pak Aji. Oh, Desmawan. Jatuh cinta ceritanya nih. Ah, jatuh cinta pula. Tapi vitamin lepo. Bantu itu jatuh cinta lepo. Anggalan deh. Nah, dan mana lah doh. Cuba ukua ruweh cuba kulepo. Ukua batu adi jo mayang wa. Jadi nak boleh ada jatuh cinta. Nah, boleh. Boleh jatuh cinta tu. Bagalan baci meh nan deh. Nda. Alung tantu sia si lepo lah ya. Ada tangan non, nak kuri panjang lagi berbulu tapi jarang. Iko nang keluar kau tahu cakera kau. Iko ureknya saja kau. Iko nang bawah ada gua kau. Ureknya menyala ke bawah ada gua. Iko nang dinamakan urek gigi. Urek gigi. Jadi sama siapa pak Malepohnya jatuh cinta? Ya. Iyo sama Pak Aji nang sore sore itu suku mejeng. Mejeng tu lo tahu kalian? Megang jenggot. Kalau begitu kecil lepo, sama kita tu. Ambo sedang jatuh cinta pula sama anak Pak Ji. Pak Ji mana kau? Pak Ji yang kapal tatu. Kapal tatu tu? Kapal lo tak tak baku tu. Ambo itu tu nyo. Ambo nak Pak Ji yang telah talun tua. Atu. Kaji lah kan maka pidaun. Lai tahu rumahnya cakra. Kan ada sebelah biduk langang. Di sampingnya ada tabe. Ya. Tapi nama renang kuncik ketek. Sapa cokian kita. Oh iya iya. Di sini tak lalu atau cuma ada ojek. Itu mana cakra suko. Iya. Jadi semua itu. Sapa cokian lepo. Kini wak berdua pergi ke rumah Pak Haji tu. Boleh ya. Tapi ambo pergi dia lepo. Tak boleh lah. Bisa. Iko urusan lah gaik-gaik. Nang ketek-ketek tak boleh pergi. Ambo tetek baru. Tak bisa. Tak dadang itu lepo. Iya. Mau tahu gadang. Tapi tak boleh pergi lah. Cakra. Boleh pergi. Awak turi. Mana dipilihnya? Cakra atau lepo? Okey. Ambo pergi lepo. Tak bisa. oh Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji, oh Pak Haji. Isinkan denai masuk muka sui hati denai kini. Yo kama lamar anak Pak Haji. Muka sui hati denai kini. Yo kama lamar anak Pak Haji. Pak Haji, oh Pak Haji, tarimulah pinangan. Pak Haji, oh Pak Haji, ambil denai minantu. Indah kamanya saoi Pak Haji, ma ambil denai kami nantu. Indah kamanya saoi Pak Haji, ma ambil denai kami nantu. Pak Haji, oh Pak Haji, assalamualaikum. Cinta kau upiak, walaupun nyodek turiak. Indah kau denai cacek, anak Pak Haji nan pendek. Tinggi gunung Marapi, indah talok dendaki. Dalam danau Singkara, acok digigit si rangka. Picayo kau denai Pak Haji, bulan besok langsung baralek. Jona kame, jona bonde, jona pese, yo bantu wak konce. Pak Haji, oh Pak Haji, tarimulah pinangan. Pak Haji, oh Pak Haji, ambil denai minang tu. Indah kamanya saoi Pak Haji, ma ambil denai kami nantu. Indah kamanya saoi Pak Haji, ma ambil denai kami nantu. Pak Haji, oi Pak Haji, assalamualaikum. Jalan melantia-lantia, kadang laba cando iti. Denai sabana sayang, walau baun piang dang. Lubang hidung atia gadang, sagadang lubang japa. Picayo ka denai Pak Haji, bulan besok langsung barale. Yonan kame, yonan bonde, yonan pese, yonan tua konce. Pak Haji, oh Pak Haji, assalamualaikum. Pak Haji, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oi Lepo. Yop Cakra, tahu nak kamu? Hah? Si Lepai ini sudah punya pacar pula. Wah, lapan lah emang mau pacaran si Lepai. Iya Lepo. Ah, yop kalau buliah dan tahu, siya urangnya? Urangnya rancak Lepo. Ah. Mata rancak, hidung petak, bibir tak gula ya. bantu body viola, bantu gitar Spanyol, tapi nalah pacah. Siapa namanya tu lepai? Tak tahu namanya. Ambo lupo. Sama saja tidak. Itu namanya kamu mencelabir saja. Itu sama yang tidak tahu tu. Ada me. Kalau mak lepo? Kalau ambo, tu cewek nama sukoi cakera. Nama? Tunya? Nama sedang berjalan tu? Anak Pak Wali Jorong nan Subarang nan baru pulang tu. Nan baru pulang dari rentau. Iya tu. Itu nan cewek pangki kecik orang. Itu nan cewek zaman sekarang. Indak ada pula tu lepo. Bah tu. Itu nama rusak orang Minang melepo. Bah kau merusak. Lah banyak terjadi di masa sekarang. Iya. Baik negari awak walaupun negari orang. Kalau negatif kini dipandang. Iya. Lah suku pakai serawak panjang. Iya. Kadang memakai serawak singkek. Ala nampak pinggang. Kalau memakai baju nan jarang-jarang. Iya. Patui Sumatera Barat ini digoyak di kampung gadang. Ala sampai pula terbakar rumah gadang Minang. Oh. Salupa saja sawah jeladang. Alum baralek parui lah gadang. Mengaku kama ko dia, mengaku kama ko dia. Hey, hey adik kanduang, nang rancak rupo, siapa namo, apa ko pulia? Udah batanyo, udah ko surang, masih menjomblo. dorong. Gigi adik lah ompong, dan adik minyak si nyonyong. Dan naiko dukun santiang, bisa membuat adik panjang. Mengaku kamako dia. Jawa menjauh ladang. Hey, kamako kamako dia. Apa lepo? Ada kabar rancak lepai. Tabar baru. Yo, kawan awak ala pulang dari rantau lepai. Dari rantau dia tu po. Si Cakra. Cakra. Kawan awak sepamain sejak ketek. Ketek tempat dadang. Yo, salah pihak saka tiduran. Saka pindiang. Yo, sakit je sanang sama dirasakan. Yo, nyo makan wain. Lepai, kini inyo ala berubah. Berubah dia apa lepo? Dari atas sampai ke bawah. Dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Berubah jadi apa? Inyolah berubah jadi urang. Jadi urang apa, Lepo? Jadi urang hutan, Pak. Taklah, Lepo, Mak. Tak boleh berdarah. Duduk tawan itu, Mak. Iya. Iya, kawan awak. Walaupun tak yonyo, Lepo. Iya. Walaupun yo tenang. Tapi kalau awan kawan awak tu tenang, tu awak ikut tenang. Pada iya tawa di atas, lambok tawa di bawah, Lepo. Kalau kini indak beda tu, do, Lepo. Apa? Ini? Kini ala tabalia. Baraya sawah di atas. Karyang gabaga tuntang sawah di bawah. Pilih batun tu. Adon indak terlupakan yang boleh, Pai. Apa tu? Waktu kami berdua. Di tengah malam buto. Tengah bulan buto arah ayun tu. Iyo. Kami kerancana kami jilo ayam. Di dakek kandang. Kami rasok kerasok juo. Iyo. Terasok kami berdua kon lunak-lunak. Apa telepon? Ciri ayam, Pai. Thank you. to kuang kini pangedar ganjo elo elo jan masuk pinjaro. Lepo. Yo Cakra. Senang betul hidupnya selepai ini. Ba atuh. Ba kata-kata orang. Ya. Bersandar di beringin yang kadang. Ha. Terkayuh di beduk ilir pula. Oh iya iya. Senang banai di selepai ko yo. Senang. Pucuk di cinto ulam nan tibornyo ko. Oh iya iya iya. Kalau awak bersandar di kayu nan lapuak. Ha. Kalau mentua mbo lain Cakra. Oh gak pekelainan. Iya. 3 bulan saja eloknya. Hah? Selabih itu nyobera-bera memuran sang. Kalau mertua mbo, agak lain lepo. Betul. Hidupnya sederhana saja. Seia dan sekata. Seilir semudi. Seilir serangko dayung kecik orang. Kalau ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Kalau saya pergi ke bukit, dia merongoh-rongoh saja di rumah. Itu lainnya mentua mbo. Walaupun ini menonton-nonton tadi di rumah, tapi ini udah tayo. Oh, ini tayang kamu. Mbak sayangnya kelepai, Pak. Batang nih, Pak. Ini helikopter, batang. Helikopter, Pak. Tapi helikopternya di bawah. Apa tuh? Masih bajak. Sebenarnya lepai. Ya. Bagaimana kita mensiasati mertua ini? Ya. Tergantung saja sama kita. Bah, tergantung sama waktu Cakra. Menjadi semando di rumah orang. Ada dua perkara. Apa? Semando menyemando. Dan sumando sungai lansia. Kalau sumando suka menyando, itu menyando-nyando jando. Kalau sumando sungai lansia, sawah abi tajua karambia. Kalau kini fungsi sumando adalah berubah. Berubah apa lo kok? Iya, kalau dulu sumando ko kapai tempe batanyo ke pulang bebarito. Nah, kalau kini? Kalau kini ndak. Kapai tempe batanyo ke pulang minta peti belanjo. Sayang-sayang jiko benta lambe pulang sumando disapui orang mintuo berang-berang anak disayang-sayang jiko benta lambe pulang sumando disapui orang orang sumando disapui orang orang sumando disapui kapalo ba tambah pani tambah bedo tambah rumi urang sumando ta sabui nyampang adonan saki kapalo ba tambah pani tambah bedo tambah rumi urang sumando ta sabui urang sumando yo nanta sabui urang sumando yo nanta sabui. Joey sayang-sayang, jikok dentalambe pulang, sumando disapui orang, orang sumando nanggadang karengkang, orang sumando lek bakar wa arang. Pang adonan saki kapal loba tambah panik, tambah bedo tambah rumi, urang sumando tasabui. Nyampang adonan saki kapal loba tambah panik, tambah bedo tambah rumi, urang sumando tasabui. Urang sumando yo nanta sabui, urang sumando licin sarupo balui. Kalau sudah berkumpul kita bertiga, yeah. Yeah. Ada-ada saja yang terkena. Batu aja Cakra. Ada-ada saja yang akan kita buat. Dek kita berkumpul sama kadang kau eh. Yeah. Terkena masa-masa dulu gitu. Yo. Ayo, dek selepailah memacik saluang. Ambuilah saluang. Kami berdendang berdua. Lek pandai lepoi Cakra berdendang. Alun tahu dia. Yo, selepai kau lontan tu siya selepoi je Cakra. Ayolah ambu baca luang. Cuba lambus. Malang nasibnya ambai lubang dikali ombak tiba tuan nai. Ya lailah si gonyeknya ya. Sambungnya Cakra. Bedo malang yo banang salai, tiok disambuang kutui pulau me. Itu apa dah? Wana mau pada luang malepo, lepo je dah yo. Ada sar satu, sar dua, sar tiga, terakhir sar kambiang. Sar tiak, tak pandai saya. Ya kan begitu, pakai gerinya ambo sar itu me. Kalau Cakra? Ambo lele. Cakra pandai tu. Ambo lah lepai. Ah cibo. Lepena nari koto panjang. Anda na lalu kasubarang loli. Asabana malang lepai di panang. Aburuan di tangan kini jadi iti. hoi ama mande kandung denai dang akan malah ambo bakato gadi nandenai harokan kini lalape ka tangan kawan kini lalape ka tangan kawan kini lalape ma ka tangan kawan. Banyak curito, inilah lape kijang karimbo. Jangan dan ama capek tarabo ambo jo similah juo kalau indah jadi jo inyo biar marando sampai tuo. Aku cinta bila aku kenal lebih kamu, aku metukan kamu. Jangan-jangan, wey! Kalau kalau lo segajok kalian. Indah tentu hari ala siang. Modeiko lah anak bujang di zaman kini. Siang lalu malam bertanggang. Ala banyak ayam murang hilang. Ala sarupo jo munsang. Batuk, tak usah bekerja munsang. Wang! Kenapa kalian? Kalian tu sama ketigonyo? Sama munsang lah ketigonyo. Pagi-pagi ya, tek dah berketubah. Eh, kalian tahu ndak? Iya, tek. Kalau awak jago pagi, basa ratuan pulau jo laraga, badan sehat. Segi murah. Pas saja laraganya, tek. Dengar deh, mancan kuah, menyabi, menyiang, menampi, sampai kada buang, sampai-sampai ngetok kalian tak berdua. Itu tak boleh lihat namanya. Kalau orang melari-lari ketek tu, tek olahraga tu? Olahraga, bahasa raton, olahraga. Ameraton tu maksudnya ya? Terserah lah. Di dalam istilah Balando, mensano inkomparen sano, yang artinya gigi cakra Balando. 100 lepo diantar untuk besok. Kalian sembarang kecek sih. Di dalam tubuh nan sehat terdapat jiwa yang kuat. Oh iya. Kalau di dalam tubuh si cakra, angoknya bun badan. Kalau dalam tubuh si lepo, angoknya bun gajebo. Awak lain nak dah. Kalau dalam tubuh si lepai, angoknya baun patai. Tapi kalau di dalam tubuh ete, angok ete baun katupe. bakatumta, bakatete taci. Mari basamo, mari batendang, mari bagoyang barami-rami. Ko ado saki ibule na sanang, hilangkan raso saki di hati. Ko ado saki ibule na sanang, hilangkan raso saki di hati. Takatumta, takatumta, takatete taci. Takatumta, takatumta, takatete taci. Mari dun sana oi kasadonyo, bawalah inyi anak jan lupo. Nanggae gae samo nantuo, nangga digadi untuk nan mudo. Nanggae gae samo nantuo, nangga digadi untuk nan mudo. Samo, kalau samo rato ina adonan mau pe. Sanang orang Minang ra awak yo kasadonyo. Sanang orang Minang ra awak yo kasadonyo. Takatumta, takatumta, takatete taci. Takatumta, takatumta, takatete taci. Bikon menjantan, bikon menjantan, surang amai amai. Ado si cakra, ado si lepo, adonya si lepai. Dalam album oh capai ado etek kadai. Kami banyanyi, kami banyanyi untung parintang hati. Ikut tak singgua, ikut tak singgua, usahlah emosi. Ataupun di simpan dalam hati. Cukup sekian kamilah banyanyi. Dengan salam kami menyudahi. Tek. Taren tek. Oh, tek. Nih, tek rupa tak tarehan. Tek kadai. Hai, wah am cakra. Iya, tek. Hal, lepai bagaimana? Hadir, tek. Mana kalian pagi-pagi kasih kok? Haduh, jaduh. Anu, tek. Gadang maksud saya ini kemari, ma, tek. Tapi itu lah. Atuh. Tujuan kami kemari ini anak mencari selepoh, tek. Bantu. Mana dia, tek? Selepoh. Selepohnya lalu di dalam. Mangga gitu. Lalu. Masih tidur juga. Alat tinggi ini matahari masih gedang juga lalu ini baru. Iyo ini nona nampak malam tadi tu malam. Aku iyo kopai. Iya. Gara-gara pengaruh dari malam. Aduh, dadah, aduh. Iyo. Mangga nyo. Aduh, tek. Kepatang tu mungkin nyo dek pasamu cewek, tek. Aduh. Ya, pai? Iyo. Malam tu ino do tewek cantik tek. Ino sedang kiku-kiku betul tek. Adia itu sedang per-eo-eo sekarang. Lai subananya gece kalian betul dius iya, tek. Oh, berarti nya baru tau kadanya. Aduh, atanya saja lah semua tek. Itu ino keluar tek. Anang lah tu. Mau dapat. Eh, kok dapat? Nah, itulah, Tek. Kami minta minti, Tek. Ah, permisi kami dulu, Tek. Datang, Tek. Ah, tersasak kami ini. Rancak arupo apa ko sabab yo paranonyo adik mangambo manangi juo tolong jalekan kabake ambo adik mangambo manangi juo tolong jalekan kabake ambo. Sabalah dia, sab kalah sayang udang tamberang capek itu onyo usah dangakan di tanah urang mambue e rumah tanggo ta tanang usah dangakan di tanah urang mambue e rumah tanggo ta tanang. Song pitana indah tanang baru matanggo mangko kito bapak cahabala dek mandang pihak hatiko picayola dia picayola ka udah indah dah indah udah gata picayola dia picayola ka udah sabab yo karanonyo adia mangambo manangi juo tolong jalekan kapake ambo adia mangambo manangi juo tolong jalekan kapake ambo. Udah